بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمكم الله جميعا. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita biidznillah. Pada pagi ini insyaallah kita akan membuka buku kedua dari buku Aisyar Lissor. Ikhwani fillah azzakumullah. Pada halaman 3 bisa kita lihat kandungan dari buku kedua, intinya adalah melafadzkan huruf-huruf yang disukun, atau bagaimana melafadzkan huruf yang disukun. Di mana pada pertemuan sebelumnya, ya, pada buku pertama kita telah melatih lisan kita melafadzkan huruf-huruf berharokat. Maka pada buku kedua kita lebih berkonsentrasi pada bagaimana melafadzkan huruf-huruf yang sukun. Nah, hakikat dari sukun adalah bisa kita katakan kebalikan dari apa? Harakah. Sukun adalah kebalikan dari harakah. Ya. Keduanya sama-sama apa? Mengeluarkan suara. Ya. Mengeluarkan suara, namun ada perbedaan antara harakah was sukun. Ya, antara harakah dan sukun. Kalau kita bandingkan dengan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita, maka harokah itu adalah bunyi yang timbul dikarenakan apa? Dikarenakan tafarruq, ya, terpisahnya dua benda yang awalnya bersatu, ya, terpisahnya dua benda yang awalnya bersatu. Tafarruq baina asyai'ain. Ya. Misalnya ada selembar kertas, kemudian ya kita belah dengan cara menyobeknya. Nah, itu seperti apa? Seperti harakah, ya. Ya. Sesuatu yang awalnya apa? Bersatu, kemudian apa? Dipisahkan, ya. Maka seperti itulah harakah. Sedangkan sukun ya seperti bunyi sesuatu yang awalnya terpisah kemudian dibenturkan, ya, itu sukun. Nah, at-tasadum, ya, berbenturannya dua benda yang awalnya berpisah, ya, itu memunculkan apa? Bunyi juga. Nah, itulah seperti itu pula lah apa? Sukun, ya, seperti itu pula lah sukun. Nah, misalkan huruf ba, ya. Ba yang maftuhah, ba, maka muncul dengan apa? Memisahkan antara al-udwain, ya, dua anggota alat pengucapan yaitu apa? Asy-syafah al-ulya was-sufla, ba, ya. Tayyib. Sin dilafadzkan dengan apa? Melepaskan ujung lidah yang awalnya berada pada permukaan gigi bawah. Sa, ya, dilepaskan. Ya. Muncullah suara sin maftuha. Ya. Dan harokat telah kita jelaskan ada tiga. Ya. Ya. Fathah, kasrah, dan dhammah. Terpisah kemudian disertai dengan apa? Dengan unsur-unsur huruf mad yaitu alif ataupun ya ataupun wawu. Jadi setelah terpisah kemudian bentuk mulut menyesuaikan harokat masing-masing, imma dengan membukanya ketika fathah ataupun menurunkan rahang bawah dan kemudian memahkan kedua bibir. Nah, itulah harokat. Adapun sukun adalah mempertemukan al-udhwain, ya, dua alat pengucapan. Misalkan sin tadi yang mempertemukan ujung lidah dengan permukaan gigi bawah. As, ya. As. Zal sukun. Al, ya. Al. Nah, lam sukun mempertemukan tepi lidah depan dengan gusi. Al. Baik. Nah, itulah hakikat dari al-harakah was-sukun. Nah, jadi bunyi ada beberapa sebab ya, memunculkan bunyi adalah dengan beberapa sebab ya, tafarruq baina asy-syai'ain atau at-tasadum atau ihtizaz, adanya getaran ya, adanya getaran. Misalkan ada dua sendok yang kita benturkan satu sama lain, maka setelah muncul bunyi apa benturan tadi, maka tersisa apa suara ya, ya itulah muncul dari getaran, dari getaran yang masih tersisa pada sendok tadi ya, itu juga salah satu thariqah munculnya bunyi ya. Dari ini bisa kita apa misalkan dengan bunyi huruf-huruf mad ya, di mana ketika kita melafadzkan huruf mad itu ya, terjadi apa ihtizaz, getaran pada bagian ya pita suara ba. Nah, suara panjang itu muncul dari apa, dari ihtizaz, getaran dari pita suara. Nah, kurang lebih seperti itu ya jenis-jenis shaut. Nah, kita pada pelajaran berikutnya setelah kita belajar mengharokati huruf adalah kita mensukun huruf-huruf tersebut. Dan ikhwati fillah azakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pertemuan kita bahwa buku ini berupaya untuk mempelajari hal-hal yang paling mudah ya. Di antara yang termudah, di antara yang mudah, maka yang paling mudahnya yang kita dahulukan ya. Dan hal-hal yang dirasa ada masyakkah dalam melafadzkannya, maka diupayakan kita akhirkan ya. Taib. Nah, sebelum kita mulai ya, membaca contoh-contoh pada buku yang kedua ini, kita akan tambahkan pelajaran tentang sifatul huruf ya. Kita telah mengenal sifat apa kemarin? Sifat isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal. Di antara sifat huruf adalah asyiddah. Ya, di antara sifat huruf adalah asyiddah. Nah, dan lawannya adalah ar-rahawah. Ar-rahawah, asyiddah, dan lawannya adalah rahawah. Nah, syiddah lawannya apa? Rahawah. Dua sifat ini akan sangat tampak perbedaan masing-masing dari keduanya ketika huruf-huruf kita sukun ya. Ketika huruf-huruf kita sukun ya, akan tampak dengan jelas perbedaan ya, sifat syiddah dan rahawah. Akan tampak perbedaan mana huruf yang syadidah dan mana huruf yang bersifat rahawah. Nah, huruf yang bersifat syiddah adalah huruf yang ketika disukun ya, suaranya berhenti ya, suaranya berhenti ya. Contohnya huruf hamzah ya. Contoh yang paling jelas adalah huruf hamzah. Coba dibaca ba ba. Nah, ini huruf hamzah, saat disukun suaranya berhenti. Yang berikutnya adalah huruf qalqalah ya. Coba kita baca huruf qalqalah, ada lima ya. Ba, jim, dal. Ba, jim, dal. Kemudian qaf, ta, ya. Lima. Ba, jim, dal, qaf, kemudian ta, ya. Coba kita baca. Ab, ad, aj, aqo, qaf, ya. Kemudian ato. Ini lima huruf qalqalah. Ya. Di huruf syiddah adalah huruf yang ketika disukun suaranya berhenti, ya, hamzah. Kemudian lima huruf qalqalah, ba, jim, dal, qaf, kemudian ta. Ya. Kemudian huruf kaf dan huruf ta. Kaf dan huruf ta. Ya. Coba kita lafadzkan kaf sukun. Ek, ek, et, et. Ada sisi-sisi perbedaan antara huruf hamzah dengan huruf-huruf qalqalah dan huruf kaf serta ta, yang insyaallah nanti akan kita sebutkan, ya. Namun kita kenal, ya, tadi ada 8 huruf syiddah. Coba disebutkan. Hamzah, ba, jim, dal, qaf, qa, ta, qaf, kemudian ta, lalu kaf dan ta. Nah, baik. Apa makna syiddah tadi? Huruf yang saat disukun, apa? Suaranya berhenti. Ya. Tadi kita juga telah menyebutkan sukun, tapi apa hakikatnya? At-tasadum baina al-udwain, baina udwai an-nutq, ya. Pertemuan dan benturan yang terjadi di antara dua alat pengucapan. Kaf, coba kita benturkan pangkal lidah ke langit-langit. Ek, dibenturkan saja tapi jangan dilepaskan. Ek, ya. Jangan dilepaskan nafas, ya. Biarkan dia berbenturan, ya. Ek, ek, ya. Ketika kita mempertahankan apa benturan tadi, ya, ini akan tampak bahwa memang suaranya apa? Berhenti. Suaranya berhenti. Baik, huruf ba coba kita sukun, kita benturkan syafah al-ulya dan syafah as-sufla. Tapi biarkan dia bertemu dan tidak dipisahkan. Ab, ab. Nah, ini ya akan lebih menunjukkan sifat syiddah pada huruf-huruf qalqalah, ya, baik di ba, jim, ya, dal, ta dan qaf serta huruf tadi kaf dan ta. Al-muhim, huruf-huruf yang 8 tadi adalah huruf yang bersifat syiddah. Ini huruf tatkala disukun bunyinya berhenti, suaranya berhenti. Sebabnya apa? Sebab berhentinya suara pada huruf-huruf syiddah saat disukun adalah kesempurnaan dalam i'timad, kesempurnaan dalam i'timad, ya, kekuatan penekanan pada makhraj yang demikian kuat dan sempurna sehingga, ya, tidak bisa melewatkan apa? Suara wala nafas, ya. Baik. Lawan dari syiddah adalah apa? Rakhawah, ya. Sehingga makna dari rakhawah adalah huruf yang saat disukun suaranya tidak tertahan namun mengalir, ya. Contohnya huruf-huruf mad, ya. Alif coba dibaca. Ba. Ya. Ya coba dibaca. Bi. Wawu. Bu. Ya, ini huruf-huruf mad. Atau huruf ya dan wawu yang sukun yang didahului dengan fathah. Ai. Ya, itu juga kita rasakan mengalir. Ai. Au. Nah. Dan huruf yang lainnya. Misalkan huruf fa atau baca f. Mengalir. F. Huruf ha. Eh. Huruf Kha, eh, eh. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Fadal. Sin, as. Apa lagi? Zal, al. Zai, az. Ya. Apa lagi? Shin, ash. Sad, as. Ya. Huruf wad, al. Al. Ini juga termasuk huruf khawah, mengalir suaranya. Huruf ta termasuk huruf apa? Ta. Syiddah. Al. Ya, berhenti. Wa mengalir. Al. Wain mengalir. Al. Baik. Apa lagi? Fa mengalir. F. Huruf ha mengalir. Eh. Nah, ini di antara huruf-huruf rakhawah. Naam. Baik. Kalau kita ditanya, mana yang lebih mudah bagi lisan kita? Mengucapkan huruf syiddah atau mengucapkan huruf rakhawah? Ya, maka jawabannya adalah mengucapkan huruf rakhawah, ya. Sehingga pada buku yang kedua ini kita mendahulukan huruf-huruf rakhawah, mendahulukan huruf-huruf rakhawah. Naam. Baik. Huruf-huruf rakhawah pun juga ba'dhuha ashal min ba'd fi nutq, ya. Huruf-huruf apa? Rakhawah juga sebagiannya lebih mudah daripada yang lain, ya. Huruf yang paling mudah dari huruf rakhawah adalah huruf-huruf mad. Huruf yang paling mudah kita lafadzkan, ya, di antara huruf-huruf rakhawah adalah apa? Huruf-huruf mad. Di mana huruf-huruf mad itu alif, wawu, dan ya memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf rakhawah yang lain, yaitu sifat apa? Lin. Sifatul lin. Sifat apa? Lin. Sifat mudahnya pengucapan huruf alif, wawu, dan ya, yang mana seakan lidah itu atau mulut yang tidak merasa ada kulfah, ya, tidak merasa ada beban sedikit pun tatkala kita mengucapkannya. Ana ulang lagi. Kenapa huruf-huruf mad yaitu alif, wal waw, wal ya lebih mudah terucap daripada huruf rakhawah yang lain? Karena apa? Karena huruf-huruf alif, waw, dan ya memiliki sifatul lin, ya, sifat lin, yaitu sifat mudahnya pengucapan huruf-huruf alif, wawu, dan ya, ya, tanpa ada kulfah, tanpa terasa ada beban pada mulut. Coba kita baca kalimah ini. Kana. Kana. Kana. Seakan lidah kita hanya melafadzkan dua huruf, kaf dan nun saja. Alif yang di tengah bainal kaf wan nun terasa hanya berlalu saja, mengalir saja, tidak membebani bagian mulut dari, ya, bagian mulut kita, ya. Seakan hanya mengucapkan dua huruf saja. Yakunu. Ya. Seakan hanya terbaca huruf ya wal kaf wan nun, ya, wawu, ya, seakan hanya suara saja, tidak ada wujud hurufnya. Nah, itulah sifat lin yang ada pada huruf alif wal kaf, wal waw, wal ya. Qila. Qila. Qila. Qila. Nah, itulah yang membuat huruf-huruf mad, ya, lebih mudah daripada huruf-huruf rakhawah yang lain. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, dari situlah kemudian kita mengawali pelajaran sukun, ya, yang menjadi inti dari juz kedua ini. Ya, dengan apa? Dengan mensukun huruf-huruf mad. Ya, mensukun huruf-huruf mad. Nah. Silakan kita buka halaman 4. Ya. Halaman 4, ya, kita mulai mengenalkan alif kepada talabah, kepada murid-murid kita. Nah, coba kita bacakan dulu ya. Aba. Bata. Taha. Thaba. Jada. Haqa. Khaba. Dara. Mulai pelajaran yang pertama ini di juz kedua kita mengenalkan bacaan apa? Mad, bacaan panjang yang terbedakan dari bacaan pendek, ya, bacaan qasr. Ya. Baik, dengan contoh tadi diharapkan ya murid mengetahui ya ada bacaan panjang dan ada bacaan pendek. Ya. Harokat fathah pada suatu huruf akan menjadi lebih panjang. Bila apa? Bila ada alif setelahnya. Ya. Kita perlu mengetahui apakah ya, murid kita telah mengenal huruf alif. Ya. Mungkin dengan menanyakan ini A dibaca panjang atau pendek. Ya. Ketika dia menjawab panjang, ya, pertanyaan berikutnya kenapa panjang? Karena ada alif setelahnya. B dibaca panjang atau pendek? Pendek, kenapa? Karena tidak diikuti alif. Ya. Baik. Berapa panjang fathah yang diikuti alif? Ya, panjangnya harokatain, dua harokat. Ya. Baik. Seperti apa? Miqdar harokatain. Ya. Seperti mengulang satu harokat berikutnya. A, ini satu harokat. A, ini harokat yang kedua. Maka panjang A sama dengan A-A, ya. A-ba, A-A-ba, ya, kurang lebih miqdarnya secara qiyas demikian. A-ba, coba. A-ba. Setara dengan mengulang hamzah sekali. A-A-ba, ya. A-ba, ya. Kurang lebih bitaqrib seperti itu. Nah, bagaimana apakah kita menuntut untuk santri tepat dalam ukuran harokat? Ya, diupayakan demikian. Diupayakan demikian. Huruf-huruf yang diikuti apa? Alif, maka panjangkanlah dengan miqdar harokatain. Nah, dan ukuran harokatlah ukuran yang menyesuaikan dengan tempo bacaan. Ya. Panjang harokat menyesuaikan dengan tempo bacaan. Bila seorang membaca dengan pelan, maka ukuran harokat ya lebih panjang daripada bacaan dengan tempo yang cepat. Ya. Aba, ya, kalau pelan maka panjang satu harokat, dua harokat kurang lebih seperti itu. Dan tetap kita arahkan agar santri membaca dengan bacaan yang ya apa tahqiq, ya pelan, ya, di awal. Langkah dalam tahsin al-qira'ah. Nah, halaman keempat ini kita letakkan alif ya di antara dua huruf. Ya. Baik. Halaman kelima dengan pola yang berbeda dari halaman sebelumnya. Ya. Alif diletakkan setelah huruf kedua. Ya. Baik. Alsa. Dharo, sana, bada, wada, ada, wala, lama. Ya, silakan baca baris kedua dari bawah atau dua baris terakhir, ya, sama sampai akhir, semuanya. Ada catatan di bawah, lebih afdol dibaca dengan pelan. Lebih afdol dibaca dengan pelan. Nah, kembali kita ajukan pertanyaan kepada murid kita, ya, untuk mengetahui apakah Murid kita telah faham panjang dan pendek, bisa membedakan mana panjang mana pendek, ya. Dengan apa? Dengan model pertanyaan seperti tadi, ya, ini panjang atau pendek, kenapa panjang. Nah, setelah itu kita berpindah kepada halaman berikutnya dengan pola yang berbeda lagi, ya. Ya, ini di sini ada dua huruf maftuhah diikuti masing-masing dengan alif, ya, masing-masing diikuti dengan alif, maka semuanya panjang. Ya, contohnya dara, dhaqa, raja, zawa, zawa, faba, jada, haqa, khaba, dan seterusnya. Silakan baca dua baris terakhir. Sada. Berikutnya dengan pola yang berbeda lagi, ya. Ini juga latihan yang diharapkan lebih memberikan pemahaman santri yang membedakan bacaan pendek dan panjang. Nah, taib. Kemudian halaman 8 juga, ya. Kemudian juga halaman 9. Ini semuanya adalah latihan-latihan dengan, ya, pola, ya, dengan pola yang diharapkan memberikan sisi kemudahan bagi santri di samping tuntutan untuk mengerti panjang dan pendek. Namun insya Allah dengan apa contoh yang berpola seperti ini, ya, diharapkan ada sisi kemudahan bagi santri. Ya. Di halaman 8 coba kita lihat, ya, satu baris terdapat empat latihan, di antara ada empat contoh, ya, empat mithal, ya, masing-masing berbeda, ya, dari sisi wazannya, ya, namun masing-masing, ya, terdiri dari atau disusun dari huruf-huruf yang sama, ya. Misalkan qaf, ta dan lam, ya, disebutkan dalam satu baris dengan wazan yang berbeda. Nah, kita baca qatala, qatala, qitala, qutila, wa'afa, wa'afa, di'afa, wa'ufa, wahakada. Demikian kurang lebih seperti ini pelajaran pada halaman 8 dan 9. Pada halaman 10, ya, hingga halaman 13, ya, di sini ada contoh-contoh yang berbeda, ya, dari sisi wazan dan dari sisi apa mabaninya. Contoh yang pertama dan kedua, ya, berbeda baik apa bangunan huruf-hurufnya, bangunan kalimatnya, ataupun dari sisi apanya wazannya, ya. Ini juga langkah berikutnya untuk semakin memberikan malakah bagi santri, ya, bisa membedakan mana panjang dan mana pendek, dan kesalahan dalam hal panjang pendek, ya, bisa berakibat fatal, ya. Kesalahan dalam hal panjang pendek sangat vital dan berakibat fatal, ya, bisa menyebabkan kesalahan dalam makna, ya. Baik, sehingga sangat penting untuk kita tekankan, ya, bagi santri tepat dalam hal al-mad wal qasr, panjang dan pendek. Nah, contoh-contoh pada halaman 10 hingga halaman 13, ya. Pada masing-masing contoh hanya terdapat satu huruf yang panjang. Satu huruf yang panjang, letaknya tidak teratur, kadang di depan, di tengah, di belakang, ya. Namun hanya ada satu huruf saja yang panjang. Atau satu huruf berulang dalam satu kata, ya, berulang dipanjangkan, ya. Misalkan pada baris kelima, ya. Atau baris keempat, ya. Utha, atha, tha, ya. Baris kelima, ujaja, fijaja. Namun pada setiap contoh hanya ada satu saja dari huruf yang panjang. Coba kita baca halaman 10, ya, dari awal. Anasa. Yang panjang huruf apa? Hamzah. Nah, ini juga di antara faedah kita mengenalkan nama huruf, ya. Di akhir pelajaran jilid pertama kita mengenalkan huruf, sehingga ya memudahkan kita untuk bertanya, ya, ini huruf apa? Apa yang panjang? Ya, hamzah dan seterusnya. Ayata. Ayata. Atharaka. Kasaba. Kasaba. Yang panjang huruf ba. Nabatuhu. Nabatuhu. Qurubati. Qurubati. Fataba. Fataba. Khitamuhu. Khitamuhu. Yang panjang huruf ta. Lafasadata. Wathaqahu. Thulutha. Thalithu. Yang panjang huruf tha, ya. Dengan urutan seperti itu. Hamzah, kemudian ba, ta, tha. Berikutnya ha, baris keempat. Athatha. Ya, ada huruf tha yang berulang, ya. Panjang dua-duanya. Ja'iluka. Ja'iluka. Ja'iluka. Tujadiluka. Tujadiluka. Jami'u. Jami'u. Ujaja. Ujaja. Fijaja. Fijaja. Huruf apa yang panjang? Bukan ja, jim. Jim. Baik. Ila akhirih. Sampai halaman 13. Contoh dilihat sampai baris ketiga halaman 13. Ya, contoh-contohnya adalah contoh dengan satu huruf yang panjang. Ya. Berikutnya pada setiap contoh ada dua huruf yang berbeda yang panjang. Ya, dan letaknya juga tidak beraturan, yakni kita biarkan murid, ya, mengenali mana alif sehingga harokat fathah sebelumnya dipanjangkan. Nah, demikian pelajaran tentang alif, ya, tentang alif, ya, fungsinya apa? Memanjangkan harokat fathah. Dilihat halaman 14, coba dibaca dua baris terakhir sebelum kita berpindah pada pelajaran yang berikutnya. Fakhanatahuma. شهادتهما شهادتهما عذابهما عذابهما عاقبتهما عاقبتهما وقاسمهما وقاسمهما مقامهما مقامهما. Bila dirasa harus lebih pelan, yakni dengan kecepatan yang seperti tadi mungkin masih belum tepat dalam hal panjang pendek, ya. Karena apa? Mungkin belum bisa mensinkronkan antara apa yang dilihat dengan apa yang harus dilafadzkan, ya. Terkadang apa? Jadi agak kacau panjang dan pendeknya, maka diarahkan untuk lebih pelan lagi, ya. Diarahkan untuk lebih pelan lagi, ya, sambil berpikir, ya, sambil melafadzkan, dan diupayakan tepat dalam ukuran panjang, ya, dua harokat, dan pendek satu harokat. Nah, coba kita baca baris terakhir dengan tempo yang lebih pelan. Aqibatahuma. Aqibatahuma. wa qasamahuma maqamahuma. Jadi diupayakan dari awal pelajaran jilid 2 apa? Dibaca dengan huruf-huruf yang bersambung suaranya ya. Kalau masih belum bersambung ya, kita minta untuk mengulang kembali ya. Mengulang kembali. Nah, wallahu a'lam. Nah. Kemudian huruf yang kedua dari huruf mad adalah ya sukun ya, huruf ya sukun. Ya, pelajaran ya sukun sebagai huruf mad kita berikan dalam 3 halaman ya, halaman 15 hingga halaman 17 ya. Nah. Dengan prinsip yang sama atau dengan metode yang sama kita contohkan ya, dan juga kita menguji pemahaman dari santri ya, kita contohkan. Nanti kita juga perlu menanyakan tentang pemahaman panjang dan pendek tentang huruf mad ya. Baik, coba kita baca i, i, bi, bi, di, di, fi, fi, i, i, li, abi, bani, wafi, wali, lidi, afi, afi, dan seterusnya. Ya. Dan pada halaman 15 huruf-huruf ya terletak di akhir, ya, terletak di akhir. Ya sukun sebagai huruf mad terletak di akhir. Kemudian pada halaman 16 ya, huruf ya diletakkan di tengah. Ya. Baik. Huruf ya yang berada di tengah tentu harus diberi titik ya sebagai pembeda antara huruf ya dengan huruf yang semisal dalam hai'ah nun wal ta wal ba wal tha ya. Maka akan tampak huruf ya ini dalam dengan titiknya yang ya terletak di bawah ya, dua titik yang di bawah. Adapun huruf ya yang di akhir maka ya dalam mushaf Madinah ditulis tanpa titik ya. Huruf ya yang di akhir ditulis tanpa titik ya. Dan tidak ada iskal, ya tidak ada iskal, ya tanpa titik tidak akan terbedakan, tidak akan apa tersamarkan, ya atau ada keserupaan dengan huruf yang lain, nah, tidak ada titik. Adapun ya yang di tengah maka ada titiknya. Baik, kita baca baris ketiga. Qila, qila, jidu, jidu, aini, aini, rishu. غاوين سينين ورضيت ليضيع. Baris ke-8 ya, baris terakhir. سيصيب صي ya, bedakan dari sin. سيصيب كهشيمي بأخيك بأخيك dengan menebalkan kha ya, menebalkan kha karena dia termasuk huruf isti'la. بأخيك بأخيك لأخيه لأخيه. طيب خي يا خي. طيب demikian berlanjut pelajaran ya sukun sebagai huruf mad memanjangkan kasrah hingga baris terakhir dari halaman 17. Kita baca dua baris terakhir. Lahafidhina lahafidhina dhi ya, tebalkan. Lahafidhina lahafidhina bikharijina مسافحين مسافحين وآخرين وآخرين برازقين برازقين فملاقيه في زينته وفصيلته ulangi contoh sebelumnya في زينته وفصيلته فصيلته صي وفصيلته Kemudian pelajaran berikutnya adalah mengenal wawu sukun sebagai huruf mad. Ya, wawu sukun sebagai huruf mad. Nah, taib. Tiga contoh yang di atas coba dibaca. U, u, u, u, bu, bu, tu. Tu. Nah, ini sekedar contoh saja. Wallahu a'lam apakah kalimat ini Arabiyah atau bukan? Ya sekedar contoh saja. Kalau tadi yang pelajaran kasrah ya Arabiyah semuanya. Ibidhi fi'ili. Ubutu wallahu a'lam. Yang jelas ini sebagai contoh saja ya, mengenalkan tentang fungsi wawu sukun ya, memanjangkan dhammah. Nah, bawahnya utiya. Nah, apa yang panjang? Hamzah. Kenapa panjang? Ba'daha wawu. Wawu apa? Wawu sukun. Burika. Apa yang panjang? Ba. Kenapa panjang? Ada wawu setelahnya. Tuliju. Tuliju. Ya, yang panjang adalah huruf ta'dhammah karena setelahnya ada wawu sukun. Nah, pelajaran wawu juga kita berikan pada jilid kedua dalam tiga halaman. Ya, 18, 19, 20. Nah, tayyib. Dengan apa? Dengan urutan juga, ya. U, kemudian ba yang panjang, ta yang panjang, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Setelah itu pada pelajaran 21, halaman 21 kita akan mempelajari alif, ya alif, tapi bentuknya ya, alif bentuknya ya. Taib. Sebelumnya, ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan dalam benak kita. Tadi kita membahas bahwa yang kita pelajari adalah apa? Adalah huruf-huruf sukun. Ya. Sampai halaman 20 kita belum menemukan tanda sukun. Ya. Kita belum menemukan tanda sukun. Yang ada apa? Harokat saja. Fathah, kasrah, dhammah. Nah, tanda sukun memang tidak diberikan. Tidak dituliskan. Ya. Pada huruf-huruf mad, ya. Ini kalau kita mengikuti cara penulisan tanda-tanda baca dalam Mushaf Madinah, ya, Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, ya. Mushaf Madinah ini Mushaf yang dicetak sekarang ini di kota tersebut, dan Mushaf-Mushaf yang mengikuti tata cara penulisan dari Mushaf Madinah. Ya. Baik, jadi di atas huruf mad tidak ada tanda-tanda sukun, ya, alif ataupun ya ataupun wawu. Dalam mushaf cetakan yang lain, ya, biasanya ada sukun di atas ya, di atas wawu, ya. Namun dalam mushaf Madinah tanda sukun tadi ya tidak ada. Sehingga bisa kita apa definisikan huruf sukun adalah apa? Huruf yang tidak berharokat, ya. Huruf sukun adalah apa? Huruf yang tidak berharokat, ya, terkadang di atasnya ada tanda sukun, kadang-kadang terkadang tidak ada. Ya. Al-Mim adalah huruf yang tidak ada harokatnya, maka berarti dia adalah huruf apa? Huruf sukun. Nah. Baik. Pelajaran 21, mengenal alif lazimah. Ya, satu halaman ini mengenalkan tentang alif lazimah. Alif lazimah adalah alif, tapi bentuknya ya. Ya. Letaknya di mana? Letaknya di akhir kalimah. Ya, di akhir kalimah. Taib, tanya di akhir kalimah. Nah. Bentuknya adalah ya, ya, dan fungsinya adalah seperti alif memanjangkan fathah, ya, memanjangkan fathah. Dan tidak ada iskal, kita tidak perlu, ya, harus tahu ini alif lazimah atau ya, ya, sama, semuanya apa, memanjangkan harokat. Ya. Bila sebelumnya fathah maka dia adalah alif lazimah. Kalau sebelumnya kasrah berarti apa? Dia huruf ya. Ya, sama-sama tidak bertitik. Sama-sama bentuknya seperti ya tanpa titik bila dia di akhir. Ya. Namun tidak perlu menjadi sesuatu yang muskil bagi kita, ya, tidak ada tuntutan untuk mengenal ini alif atau ya ini, ya. Karena ya sama-sama berfungsi memanjangkan harokat, imma maftuh wa imma maksur, ya. Saja ya panjang dengan huruf yang setelahnya alif lazimah. Nah, baik. Jadi alif lazimah adalah alif ala suratil ya, alif dalam bentuk ya, ya. Fungsinya sama, memanjangkan apa? Harokat fathah. Nah. Taib, kita baca contoh di atas. Saja. Apa yang panjang? Jim. Kenapa? Ada alif lazimah. Qala. Togo. Taro. Sa'a. Taib. Dua baris terakhir. Tuba. Yang panjang apa? To. Kenapa? Wawu setelahnya. Dan ba. Memang maftuhah. Kenapa ada alif lazimah? Dhiza. Yuha. Awa. Ula. Wa Musa. Fa'awa. Ta'ala. Wa nada. Wa Isa. Diupayakan tetap mempertahankan keseimbangan atau kesamaan, keseragaman, ya, yaqdar al-harakah, ukuran harakat, ya, dua harakat di sini dengan yang di belakang sama. Wa Musa, panjang mu dan sin, mim dan sin diupayakan seragam, ya. Baik. Ya, kita perlu menekankan untuk teratur, ya. Dengan apa? Dengan tempo bacaan yang teratur, ya, dengan pelan, teratur sehingga seragam ukuran-ukuran harakatnya. Wallahu a'lam. Baik. Melengkapi pembahasan tentang huruf-huruf mat, maka berikutnya pada halaman 22 hingga 24 adalah pengenalan tentang apa? Tentang tanda-tanda mad, ya, tentang tanda-tanda mad, ya. Baik. Di samping ada huruf mad yang jelas bentuknya, rusimat, ya, fil mushaf, rusimat fil mushaf yang tertulis dengan jelas alif, wawu dan ya. Di sana ada bacaan-bacaan mad yang hanya dilafadzkan saja, ya. Tidak ada bentuk huruf alifnya atau ya atau wawunya. Namun kalau dibaca apa? Nampak adalah huruf yang dibaca panjang, ya. Taib. Maka untuk menandakan panjangnya harokat-harokat tadi, ya, huruf-huruf tadi yang berharokat, diletakkanlah ya tanda-tanda mad, ya, tanda-tanda mad, baik itu alif kecil ataupun ya kecil dan wawu kecil, ya. Ditulis kecil karena apa? Karena bukan termasuk rasm, ya, bukan termasuk rasm apa mushaf, bukan termasuk rasm Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Tapi hanya berupa apa? Hanya berupa tanda saja yang membantu supaya kita tidak keliru dalam melafadzkan harokat ini, karena memang harus panjang sebagaimana riwayat yang datang. Misalkan kalimat hadhihi, ya, dalam mushaf kita mendapati hurufnya ada tiga saja, ha langsung bersambung dengan dzal, kemudian ha. Dzalika tertulis dengan tiga huruf, dzal, kemudian lam dan kaf, ya, tiga huruf saja. Sementara kalau kita dengar bacaan siapapun, ya, yakni dari apa guru-guru kita, semuanya membaca dengan panjang, hadhihi. Coba hadhihi, panjang tidak hadhihi? Panjang. Dzalika. Namun tidak ada huruf alif yang tertulis dalam rasm. Ya. Baik. Dan tentunya kita tidak boleh menambahkan apa? Huruf. Tidak boleh menambahkan huruf, ya. Misalkan menulis hadhihi dengan empat huruf, ha lalu ditulis alif setelahnya, dzal dan ha, tidak. Sebagaimana pula dzal dan ada alif yang besar diletakkan di antara dzal wal lam pada kata dzalika, tidak boleh. Selama tertulis demikian dalam mushaf maka tidak boleh kita ubah, ya, kita tambahkan atau kita kurangi, karena ini bentuk penyelisihan apa namanya terhadap rasm mushaf. Dan kita tahu bahwasanya ditulisnya mushaf adalah di masa nubuwah, di masa Nabi SAW dan beliau, walaupun ummi, ya, beliau telah mentakrir, ya, telah mentakrir dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika turun wahyu kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan kepada para katabah al-wahyi, para penulis wahyu, untuk menuliskan wahyu yang telah turun kepada beliau. Dan ditulis oleh para sahabat ketika itu, ya, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Ya, sehingga apa yang ditulis dalam mushaf adalah apa yang telah ditakrir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasamnya tidak boleh kita selisihi. Tidak boleh kita selisihi, wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik, coba kita baca halaman 22. Di sini kita akan melihat, ya, beberapa contoh yang ada padanya apa? Alif-alif sebagai tanda-tanda mat saja, bukan alif sebagai huruf yang ditulis dalam rasm, namun alif sebagai tanda saja menandai harokat fathah yang dibaca panjang. Taib, kita baca hadhihi, dzalika, maliki, mata'u, kalama. Coba ulangi hadhihi. Ya Lutu. Ya Lutu. Berapa kalimat ini? Dua kalimat. Ya, harfun nida, dan Lut. Ya. Nabiun minal anbiya alaihi salam. Ya Lutu, wahai Lutu. Ya. Dalam mushaf ditulis dengan merangkaikan langsung huruf ya dengan lam. Ya, satu huruf ya disambungkan langsung dengan lam. Ya Lutu. Ya. Tidak boleh kita menyelisih penulisan kalimat ini. Misalkan dengan ya alif kemudian lut terpisah, ya digabungkan, ya, huruf ya langsung dengan lam, ya, kemudian menandakan panjangnya dengan tanda mad. Ya. Harunu, Harunu. Haruta, Haruta. Yahudu, Yahudu. Nah, berapa kalimat Yahud? Satu atau dua? Dua kalimat. Yahud. Ya. Yahud. Ya. Panggilan kepada Nabiullah Hud AS. Dan rasam penulisan Yahud dengan Yahud sama. Ya. Yahud bermakna orang-orang Yahudi ditulis dengan rasam yang sama. Ya, ha, wawu, dal. Apa yang membedakan tanda mat tadi? Ya, dalam lafaz, ya, beda. Yahud, satu kalimat. Yahud, dua kalimat, namun dituliskan demikian dalam rasm mushaf. Ya. Itulah keunikan dalam apa rasm mushaf. Ya. Ada sisi-sisi kaidah imla yang tidak begitu saja kita terapkan dalam penulisan mushaf. Tidak semata-mata kita punya bekal apa ilmu tentang imla. Ya. Kemudian kita menuliskan apa kalimat-kalimat Qur'aniyah atau ayat-ayat Qur'aniyah dengan tanpa menyesuaikan apa yang dituliskan dalam rasm mushaf, ya. Perhatikan, ya, penulisan mushaf agar kita, ya, tidak salah, ya, tidak menyelisih apa yang dituliskan dalam rasm. Ya Nuhu. Ya Nuhu. Nah, ini juga dua kalimat. Taib. Kemudian di samping alif, ya, di samping apa? Alif, tanda alif, ya. Juga ada ya, juga ada ya kecil, ya. Nah, ya kecil dan wawu kecil banyak didapati dalam mushaf terletak setelah apa? Ha, setelah huruf ha yang maksurah ataupun ha yang mudmumah yang kita kenal dengan apa? Dengan haul kinayah atau dhamir kata ganti ketiga, ya, dia, ya. Dhamir nasb, ya. Mufrad mudzakkar, ya. Dhamir nasab mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Baik. Ya. Coba lihat baris ketiga, li sahibihi. Ya. Mana yang panjang? Sad. Kenapa panjang? Ya, ada tanda alif setelahnya. Dan huruf ha yang kasrah. Kenapa panjang? Ada tanda ya kecil setelahnya. Mawadhi'ihi. Khilalihi. Warasulihi. Biyaminihi. Wasahibatihi. Bishimalihi. Walidihi. Baris kelima. Fadlu dibaca. Wa ayatihi. Baik. Dua baris terakhir. Wa mizajuhu. Wa rasulahu. Sahibuhu. Wa waladuhu. Ulangi. Wa mizajuhu. Ya, baris bawahnya. Sama dulu dibaca. Nadiyahu. Nadiyahu. Fatarakahu. Faja'alahu. Fakatalahu. Nah. Melengkapi tadi pembahasan tentang keunikan ya dalam penulisan mushaf. Antum lihat. Coba dibaca baris pertama dan kedua. Tatamara. Huruf ra panjang atau pendek? Panjang, karena ada alif lazimah setelahnya. Kemudian di atasnya ada apa? Tanda alif. Ya, tanda alif ini ya, tidak kemudian menambah ukuran panjang. Ya. Ini hanya menegaskan bahwa yang di bawahnya adalah apa? Alif. Ya, punya alif sehingga berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Tata jafa. Yatawara. Ya. Walaupun wazannya sama dalam lafaz ya tatajafa yatawara, namun alif hanya ada satu saja pada yatawara, itu alif lazimah di akhir, sementara alif pada tatajafa tertulis di tengah ya, setelah jim ada alifnya ya. Ini perbedaan dalam rasm ya. Padahal setelah lafaz apa wazannya sama. Fata'ata. Ya, seperti ini harus kita perhatikan tatkala kita ingin menuliskan ayat-ayat Qur'aniyah ya, supaya kita tidak apa salah dalam penulisan kalimat-kalimat tersebut. Bawahnya saja kita bisa. Naraka. Baik. Huruf apa yang panjang? Allah. Kenapa panjang? Setelahnya ada apa? Ada tanda alif kecil. Alif kecil ini di atas apa? Dituliskan di atas apa? Di atas alif lazimah. Ya. Alif lazimah yang dirangkai dengan huruf kaf. Ini dia seakan adalah huruf ya. Ya. Karena huruf ya, kemudian di atasnya ditegaskan dengan adanya huruf alif atau tanda alif. Ya. Dan seperti ini penulisan kalimat naraka dalam mushaf. Ya, anda melihat kalimat naraka ditulis seperti ini. Ya, tidak dengan apa? Alif. Namun dengan apa? Huruf ya. Ya, dengan bentuk huruf ya. Maka tidak boleh kita menyelisihinya. Naraka demikian. Ya. Nah, kalau kita tuliskan dengan alif, salah. Ya. Taib. Qadaha. Kalimat ini qadaha. Berapa huruf yang tertulis? Ya, hitung coba. Berapa huruf yang tertulis? Berapa huruf yang tertulis yang rusimat yang marsumah berapa? 5. Barakallahu fikum. qaf, dha, dhad, kemudian apa? Alif lazimah, ya. Ha dan alif. Maka ya, jadi alif tanda kecil, ya, tanda alif kecil kadang hanya disisipkan bainal harfain, ya, kadang hanya disisipkan bainal harfain, kadang dituliskan di atas nabrah, ya. Nabrah itulah yang asalnya apa? Alif lazimah, ya. Sebagaimana juga terdapat pada contoh yang terakhir, wahadahu, ya, wahadahu, dal panjang karena asalnya ada alif lazimah yang di atasnya ditambahkan tanda alif kecil. Baik, coba dibaca baris kedua, naraka. Kalimat atani, berapa huruf yang tertulis? Berapa huruf yang tertulis? 6. Ada yang lain? 5, ya. Karena hamzah juga simbol, ya. Hamzah adalah apa? Simbol saja. Baik. Andai kata ditulis tanpa hamzah, menyelisih mushaf tidak? Menyelisih rasam tidak? Tidak, ya. Tidak, karena hamzah bukan huruf asli yang tertulis dalam rasam. Ya, jadi huruf yang ada alif, kemudian apa? Ta, kemudian alif lazimah, nun dan ya. Itu 2, 3, 4, 5. Hamzah, simbol. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mungkin ada sedikit perbedaan, ya, penulisan tanda baca pada mushaf Madinah dengan apa? Mushaf seperti mushaf kita di Indonesia. Namun hanya beda tanda baca, bukan sesuatu yang menyelisih rasm, ya. Bukan sesuatu yang menyelisih rasm Utsmani. Kan tanda alif kecil dalam mushaf Indonesia cara penulisannya apa? Dengan huruf, dengan harokat saja, harokat tapi dibedakan modelnya, ya, ditegakkan, ya, fathah tapi tegak, ya. Ya kecil ditandai dengan kasrah tapi tegak, ya. Dhammah bukan dengan huruf kecil tapi apa? Dibalik, ya. Dhammahnya dibalik, ya. Ini menandakan bahwa dhammahnya panjang, ya. Ini sama sekali tidak merubah rasm, ya. Cuman ada perbedaan. Tanda apa perbedaan ikhtiar dalam penulisan tanda-tanda baca saja. Baik. Nah, waktu sudah menunjukkan 26 lebih, ya. Halaman 24 kurang lebih sama dengan halaman sebelumnya. Kemudian pada halaman 25 di sini ada pelajaran tambahan, yaitu tentang banyaknya alif yang muncul setelah wawu, ya. Banyaknya alif yang muncul setelah wawu, terutama wawu sukun, ya. Wawu huruf mad banyak kita dapati dalam mushaf huruf-huruf tersebut, ya. Dan dalam mushaf Madinah alif-alif seperti itu ditambahkan di atasnya tanda khusus, tanda khusus. Tanda ini bukan sukun. Tanda ini sekali lagi bukan apa? Sukun. Tapi adalah tanda yang maknanya apa? Bahwa huruf di bawahnya tidak terbaca, ya. Tanda lingkaran kecil di atasnya ini bukan apa? Sukun. Namun menandakan bahwa huruf yang di bawahnya dalam hal ini adalah alif tidak dibaca. Namun harus ada dalam rasam harus ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pelajaran kita, ya. Kita telah menyelesaikan setengah dari buku ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.